الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu ma'asyiral muslimin, kita telah membacakan beberapa poin terkait dengan salatul jumu'ah, salat Jumat. Kita sudah sampaikan syarat-syaratnya, seseorang itu wajib salat Jumat apabila dia adalah seorang muslim, dia seorang yang baligh, dia seorang yang berakal, dia adalah seorang yang merdeka, dia adalah laki-laki, dan dia sehat, kemudian dia adalah orang yang berdomisili. Artinya berdomisili, bukan seorang yang musafir. Ini sudah kita bahas. Dalil-dalilnya pun sudah kita sampaikan. Begitupun sudah kita sampaikan poin bahwa pelaksanaan salat Jumat itu dilaksanakan fi majma' as-sakani, di apa namanya pemukiman. Ya, tidak dilakukan di misalnya di Baduy atau di tempat-tempat yang kalau di kita mungkin bisa disebutkan seperti pemukiman transmigran yang hanya 2-3 rumah, ya. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i tidak. Ya, oleh karenanya sejak dahulu, sejak zaman Rasulullah dan juga zaman para sahabat, ya, kaum muslimin yang tinggal di sekitar kota Madinah ketika datang waktunya salat Jumat, mereka datang. Ya, mereka datang dan berkumpul untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya di negeri-negeri yang apa namanya yang di pinggiran-pinggiran tersebut boleh masing-masing apa namanya melaksanakan sendiri-sendiri, tentunya pernah terjadi di masa Nabi walaupun satu kali. Dan kalau pernah terjadi tentunya akan diriwayatkan sampai kepada kita. Walaupun tentunya realita negeri itu berubah. Kalau kita mengatakan tidak ada istilah pinggiran hari ini, karena memang semuanya sudah berubah menjadi kota. Misalnya Jabotabek, kalau kita melakukan perjalanan dari Jakarta ke ujung Bogor, apa yang kita dapatkan di Jakarta ada di Bogor, sampai ke pelosok-pelosok. Ya, mal pun pindah, yang tadinya kita harus membeli handphone itu di mal-mal yang besar, sekarang di jalan-jalan, di pinggir-pinggir, berdiri toko-toko yang menjual alat komunikasi. Makanan-makanan cepat saji yang tadinya terpusat di kota-kota besar, sekarang sampai ke pinggiran-pinggiran sana ada. Artinya perubahan realita apa namanya kota berubah hari ini. Oleh karenanya, kalau kita melihat apa yang terjadi di masyarakat, ya, di satu kelurahan, bahkan kita tidak bicara kelurahan, satu RW, ya, itu bisa ada, misalnya kalau satu RW ada 6 RT, bisa sampai 4 masjid atau 3 masjid atau kadang lebih dari itu kalau memang pemukimannya padat penduduk, ya. Artinya memang realitanya berubah, ya, kondisinya berubah. Lalu dikatakan di sini yang sudah kita bahas sebelumnya, ayyakunal adadu arba'in, jumlah orang yang melaksanakan salat Jumat agar sah disebut salat Jumat minimal harus 40 orang. Min ahlil jumu'ah, dan 40 orang itu haruslah min ahlil jumu'ah, dari orang-orang yang memang wajib sholat Jumat. Kalau seandainya dari 40 itu misalnya 3 orang adalah anak-anak, 1 orang adalah perempuan, 1 orang lagi adalah musafir misalnya, kan, atau budak misalnya, sholat Jumat mereka sah. Sholat Jumatnya mereka, maksud saya perempuan itu sah sholat Jumat, boleh saja, tidak perlu zuhur lagi nanti. Begitupun budak, ya boleh-boleh saja mereka ingin salat Jumat, sah salat mereka. Tetapi di mazhab Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan 40 orang adalah min ahlil Jumu'ah. 40 orang dari yang wajib salat Jumat. Tentunya ini masalah yang sering kita sampaikan, ini masalah yang mukhtalafun fihi bainal a'immah. Diperdebatkan di antara para imam. Ya, kalau Imam Malik mengatakan 12. 12 orang kan begitu, minimal 12 orang. Dalilnya sudah kita sampaikan kisah Nabi khutbah lalu ditinggalkan oleh para sahabat. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Apabila engkau sedang menyampaikan khutbah lalu mereka melihat datangnya perniagaan, lalu mereka meninggalkanmu berdiri, kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah, bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah lebih baik daripada apa dunia, daripada perdagangan yang kalian kejar. Nah, dikisahkan ketika Nabi naik mimbar, para sahabat sebagian keluar, itu yang tersisa 12 orang. Oleh karenanya Imam Malik mensyaratkan 12 orang. Walaupun ini tidak sharih. Artinya tidak sharih, tidak jelas. Tidak secara langsung Nabi mengatakan jangan sholat Jumat kurang dari 12, tidak. Tapi lebih kepada kesimpulan. Oleh karenanya ulama yang lain, misalnya kita mendapatkan Imam Ahmad misalnya mengatakan ya minimal 3 orang. Karena jamaah itu jamak, ya 3 ke atas. Kan jamaah ya 3 ke atas. Kalau Imam Syaukani lebih sederhana lagi, 2 orang. Karena jamaah dalam pengertian syar'i, ya kalau sholat lebih dari 1 orang itu jamaah. Ini khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Yang berpendapat harus 40 orang adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad dalam beberapa riwayat mensyaratkan harus 50 orang. Hanya saja dijelaskan oleh para ulama, dalil yang dijadikan argumentasi oleh Imam Ahmad adalah lemah, yang mengatakan harus 50 orang. Adapun dalil Syafi'iyah ketika mereka mengatakan minimal 40 orang, ya disebutkan di sini oleh muhaqqiq Syekh Majid Al-Hamawi, beliau katakan berdasarkan hadis, ya, di mana dikatakan madhatis sunnah anna fi kulli arba'ina fama fauq dhalika jumu'ah. Sudah berlalu sunnah bahwasanya 40 orang ke atas itulah salat Jumat. 40 orang ke atas itulah salat Jumat. Artinya dipahami bahwa kurang dari itu bukan salat Jumat. Walaupun hadis ini disebutkan di sini, diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, begitupun Al-Baihaqi dengan sanad yang lemah. Ya, dengan sanad yang lemah. Walam yunqal anhu annahu jama'a bi aqalli min arba'in. Tetapi tidak pernah diriwayatkan bahwa Nabi salat Jumat kurang dari 40. Ya, tidak ada riwayat bahwa Nabi salat kurang dari 40 orang. Kemudian dikatakan ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa ayyakunal waqtu baqiyan. Salat Jumat itu harus dilaksanakan di waktu zuhur. Artinya masih tersisa waktu zuhur. Tidak boleh sebelum masuknya waktu zuhur, menurut pendapat yang paling kuat, walaupun dalam hal ini ulama khilaf, dan tidak boleh setelah habisnya salat zuhur. Walaupun hal ini pun khilaf di kalangan para ulama, kalau kita baca kitab-kitab yang lebih luas, dijelaskan khilafnya di kalangan para ulama. فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ عُدِمَتِ الشُّرُوتُ سُلِّيَتْ زُهْرًا. Tetapi apabila waktunya sudah habis, waktu zuhur sudah habis, ya, waktu Jumat sudah habis, atau udimati syurut, ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, tidak tercukupi. Ya, misalnya kita berangkat kemana? Ke tempat perkemahan, ya, jauh dari pemukiman, di tengah hutan. Kita ada 30 orang, misalnya. Maka tidak dilaksanakan Jumatan. Pertama kita musafir, yang kedua jumlahnya tidak cukup, yang ketiga kita juga bukan berdomisili di tempat tersebut, itu bukan miser atau bukan perumahan, kumpulan pemukiman, ya. Maka kita tidak melaksanakan salat Jumat. Lalu sebagai gantinya apa? Sebagai gantinya kata beliau, Suliyat zuhran, dilaksanakanlah salat zuhur. Ya, dilaksanakan salat zuhur. Wa faraiduha thalathatun. Adapun hal-hal yang wajib di dalam salat Jumat itu ada thalathatun, ada tiga. Ada tiga hal yang wajib di dalam pelaksanaan salat Jumat. Yang pertama kata beliau adalah khutbatan. Harus ada dua kali khutbah. Dua khutbah. Dihitung dua ya, khutbah, dua khutbah. Sebagian ulama berpendapat dua khutbah ini pengganti dua rakaat salat zuhur. Zuhur kan empat, kenapa kok Jumat jadi dua? Digantikan dengan dua khutbah. Ada kalam para ulama salaf terkait dengan hal ini. Lalu dikatakan di sini, ditambahkan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, wa arkanul khutbataini khamsatun. Yang wajib dalam salat Jumat ada tiga. Yang pertama adalah dua khutbah, atau yang pertama dan kedua dua khutbah. Harus ada dua khutbah. Sedangkan kalau kita bicara khutbah Jumat, maka yang wajib di dalamnya ada lima. Kata Syekh Majid Al-Hamawi, muhakkik dari kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, dikatakan yang wajib dalam khutbah Jumat ada lima. Yang pertama adalah hamdullahi ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan riwayat Imam Muslim, kanat khutbatun nabi yawmal jumu'ah yahmadullah wa yuthni alaihi thumma yakul man yahdillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Jadi Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya dahulu khutbah nabi itu dimulai dengan memuji, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berkata, man yahdillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Begitu khutbah nabi. Berarti dimulai dengan pujian. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Seperti itu. Selesai, puji-pujian disambung dengan apa? Dengan mengatakan, man yahdillah falamudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian bersolawat atas nabi. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, misalnya ya. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun rukun khutbah. Yang ketiga adalah wal wasiyatu bit taqwa. Dan kita memberikan wasiat takwa kepada kaum muslimin. Lalu dikatakan di sini wala yata'ayyanu lafzuha. Walaupun lafaznya tidak ditentukan, ya wasiat takwa. Boleh saya mengatakan wasiat takwa misalnya usikum wa iyaya bitaqwallah misalnya. Aku berwasiat atas kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan wasiat yang lain. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai manusia, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Itu boleh. Artinya harus kita selipkan wasiat takwa. Itu rukun yang ketiga. Dan di sini Syekh Majid berkata, wa hadhihi tsalatsah taqarrara fil khutbatain. Tiga hal ini terulang di dalam khutbah pertama dan kedua. Apa itu? Puji-pujian, solawat dan wasiat takwa. Ini terulang di khutbah pertama dan kedua. Adapun rukun yang keempat adalah wa qira'atu ayatin mafhumatin fi ihdahima. Dan hendaknya ada ayat yang kita baca di salah satu khutbah, apakah khutbah pertama atau khutbah kedua, yang mana ayat ini mafhumah, bisa dipahami maknanya, bukan sekedar dibaca tidak dipahami oleh jamaah. Ya. Hal ini berdasarkan riwayat Jabir ibni Samurah radiyallahu ta'ala an, hadisnya riwayat Imam An-Nasai, dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khutbah, di dalam khutbah beliau yaqra'u ayat minal Qur'an. Beliau membacakan beberapa ayat dari Al-Qur'an. Jadi Nabi kalau khutbah Jumat ya yaqra'u ayatin ya minal Qur'an. Beliau membaca beberapa ayat dari Al-Qur'an. Wa yudzakkirun nas, dan beliau mengingatkan manusia. Membaca surat Qaf misalnya. atau membaca surah apa namanya yang berisi peringatan-peringatan kepada manusia. Jelas, ma'asyiral muslimin, itu rukun yang keempat. Adapun rukun yang kelima, kata beliau, ad-du'a'u bi-ukhrawai lil-mu'minin fil-khutbah ath-thaniyah, mendoakan kebaikan dunia dan akhirat untuk kaum muslimin. Berdasarkan hadis bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minat fi kulli jumu'ah, bahwa Nabi beristighfar memohon ampun untuk orang mukmin laki-laki dan perempuan di setiap Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, walaupun dalam sanadnya bermasalah, ada riwayat yang ada apa namanya periwayat yang dhaif. Lalu dikatakan di sini wa yushtaratu fihima, dan dipersyaratkan di dalam dua khutbah pertama dan kedua, satrul aurah, ya, imamnya harus menutup aurat. Yang kedua, wattaharatu anil hadathi wal khabathi fi thawbi wal badani wal makan. Artinya ketika dia menyampaikan khutbah, hendaknya bersih badannya, pakaiannya dan tempatnya. Lalu wal muwalatu baina kalimatil khutbah, hendaknya kalimat khutbahnya itu bersambung. Ya, kalimat khutbahnya bersambung. Lalu dikatakan ma'asirul muslimin, muallif Al-Qadi Abi Syuja' melanjutkan penjelasannya, khutbatan, dua khutbah, yakumu fihima, ya, yakumu fihima, yang mana khutbahnya disampaikan dalam kondisi imam berdiri, wa yajlisu bainahuma, dan duduk di antara dua khutbah itu, duduk, ya, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, annahu kana yakhthubu khutbatain wa yaq'udu bainahuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat menyampaikan dua khutbah dan beliau duduk di antara dua khutbah. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa antu shalla raka'ataini, wa antu shalla raka'ataini. Ah, ini yang kedua, ya, dilaksanakan sebanyak dua rakaat. Ya, salatnya salat dua rakaat seperti sebagaimana salat sunnah, ya, hanya saja dijaharkan, ya, salatnya dijaharkan. Berdasarkan riwayat dari Umar radhiyallahu taala an, di mana beliau berkata, salatul jumu'ah rakaatan, salat Jumat itu dua rakaat. Ini riwayat Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dengan asanid sahihah, ya, dengan sanad yang sahih. Di sini ditambahkan oleh Syekh Majid, wa yusannu an yaqra fihima bi suratil jumu'ah wal munafikin, dianjurkan kalau kita salat Jumat rakaat pertamanya al-jumu'ah dan rakaat keduanya adalah al-munafikin. Berdasarkan hadis Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumu'ah bi suratil jumu'ah wal munafikin, bahwa Nabi di dalam salat Jumat beliau membaca al-jumu'ah dan al-munafikin. Hadisnya sahih, ya, riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i. Ini penting diperhatikan, ya. Kalau bisa rakaat pertama jumu'ah dan rakaat kedua adalah surah al-munafikun. Idza ja'akumul munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Itu surah al-munafikun. Yang pertama surah apa namanya? Al-jumu'ah, ya, al-jumu'ah. Lalu dikatakan di sini ma'asirul muslimin wa hayatuha, ada yang tertinggal, fi jama'atin, dikerjakan berjamaah. Ini yang wajib dalam salat Jumat. Dua khutbah, salat dua rakaat, dan yang ketiga fi jama'atin, harus dikerjakan dengan berjamaah. Hal ini berdasarkan apa namanya riwayat, kata beliau, dikatakan di sini oleh Syekh Majid, la tudrak al-jum'ah illa biraq'atin, ya, seorang tidak dianggap mendapatkan salat Jumat kecuali minimal dapat satu rakaat. Fa in adrakal imama ba'da ruku'i thaniyah nawaha jum'ah wa sallaha zuhran. Tapi kalau ada seseorang yang sampai di masjid imam sudah bangkit dari ruku di rakaat yang kedua, seseorang terlambat ke masjid dikarenakan ada satu hal, satu dua hal misalnya. Sampai di masjid, imam sudah berkata, Sami'allahu liman hamidah. Itu rakaat kedua, itu rakaat kedua. Sami'allahu liman hamidah. Apa kata beliau? Maka dia ikut sholat bersama imam, niatnya sholat Jumat, tetapi menyempurnakan 4 rakaat. Hal ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Daruqutni dan yang lainnya, man adraka ruku min ar-raq'atil akhirah yaumal jumu'ah falyudif ilaiha ukhra. Barang siapa yang mendapatkan 1 kali ruku di rakaat yang terakhir di hari Jumat, maka tinggal tambahin 1 lagi, tambah 1 lagi. Wa man lam yudrik ar-ruku'a min ar-raq'atil akhirah falyusalli zuhran arba'an. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan 1 kali ruku bersama imam di hari Jumat, maka sempurnakanlah menjadi salat zuhur. Sempurnakan menjadi salat zuhur. Ini poin-poin yang wajib. 1, 2 khutbah. Ya, 2 salat 2 rakaat. 3 apa? Dikerjakan secara berjamaah. Ya. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu taala melanjutkan, wa hayatuha arba'u khisalin. Adapun hayatnya, ya, hayat apa itu? Kalau kita isinya perhatikan, ini kaitannya dengan sebelum salat, hal-hal yang hendaknya dilakukan sebelum salat. Yang pertama adalah al-ghusl, mandi. Nah, ini yang paling bagus. Mandi hari Jumat menurut jumhurul ulama sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib mandi, ya. Hal ini berdasarkan riwayat, ya, Rasulullah bersabda, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ah. Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat. Wa yatatahharu mastata'a min at-tuhur. Maka dia berusaha membersihkan dirinya semaksimal mungkin. Wa yudahhinu min duhnihi. Lalu dia meminyaki rambutnya atau meminyaki kulitnya. Lalu dia menggunakan parfum di tubuhnya. Summa, kemudian setelah dia beres-beres, mandi, pakai baju yang rapi, yang bersih, lalu dia minyaki rambutnya, dia minyaki kulitnya, dia pakai minyak wangi, setelah itu yakhruju, kemudian dia keluar. Ya, keluar maksudnya adalah dia pergi ke masjid. Ya, fala yufarrik bainal itsnaini, dan dia tidak memisahkan antara 2 orang. Jadi jangan sampai dia masuk ke masjid, orang sudah rapat begini duduk dipisahkan, itu tidak boleh. Summa yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat. Salat Allahu Akbar 2 rakaat salam, salat lagi Allahu Akbar 2 rakaat salam, salat lagi sampai imam naik ke atas mimbar, kemudian dia diam saat imam berkhutbah. Illa, kecuali dengan perbuatan-perbuatan tersebut, gufirolahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, akan diampuni dosanya antara hari Jumat dengan Jumat yang lain. Ini keutamaannya. Oleh karenanya beliau berkata di sini, yang pertama adalah mandi. Wa tanziful jasad, dan membersihkan jasad kita, baik itu membersihkan jasad, bulu-bulu yang sudah lama tidak dibersihkan, ya, bulu ketiak, bulu kemaluan dan lain sebagainya dibersihkan. Walubsu thiyab albiyd, ya, memakai baju yang berwarna putih. Ya, hal ini berdasarkan riwayat Rasulullah berkata, albisu min siyabikum albayad, pakailah baju-baju yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena itu sebaik-baik baju berwarna putih. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafani orang yang meninggal dengan kain yang berwarna putih. Hadis ini riwayat Ashabus Sunan dengan sanad yang sahih. Lalu dikatakan wa akhdhuz zufr, ya, memotong kuku, wa tib menggunakan parfum, tadi sudah kita bahas. Wa yustahabu al-insad fi halil khutbah, dan kita insad, yaitu menyimak saat khatib sedang menyampaikan khutbah. Berdasarkan hadis di mana Nabi berkata, "Idza qulta li sahibika unsut wal imamu yakhthub faqad lagauta." Kalau engkau mengatakan kepada saudaramu, "Berisik." Ya, jangan bercanda misalnya. Sedangkan imam sedang khutbah, maka engkau sudah melakukan hal yang lagauta, hal yang sia-sia. Sebagian ulama menafsirkan lagauta yakni fa'alta syai'an yukhalifu sunnah, kamu telah melakukan sesuatu yang menyelisihi sunnah.

tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya. Silakan mas. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maksim, maksimnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang kedua kita ingin membacakan beberapa pesan singkat yang telah masuk, dan tentunya Anda pun bisa ikut bergabung menggunakan dua layanan kami di 0812-1998-1555 atau melalui layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita masih membahas tentang bab atau fasal Salatul Jumu'ah. Pertanyaan yang pertama, ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Saya di Riau, Pak. Di Wancing. Masya Allah, silahkan Bapak. Ya. Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Iya Bapak. Waktu kita ngikut imam salat, jadi kebanyakan orang sebelum imam selesai membaca amin, orang kan bilang walad, imam membilang walad dolin, langsung makmum membaca amin. Jadi enggak mengikuti imam. Kita kan ikut imam, tapi walad dolin amin yang makmum. Itu macam mana? Yang keduanya, anu? Iya, silakan. Apa itu namanya? Oh, lupa Ustaz. Itu aja Ustaz. Baik, itu saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Mengucapkan amin berbarengan dengan imam. Artinya tidak menunggu imam mengucapkan amin baru makmum mengucapkan amin. Tetapi bacaan aminnya makmum berbarengan dengan ucapan imam. Ya, karena Rasulullah berkata, wa idza qal ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Kalau imam sudah sampai ke, di dalam kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Ya, wa idza ammana fa amminu. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Ya, yang dijelaskan oleh para ulama berbarengan. Artinya tidak beda dengan gerakan. Kalau gerakan itu tidak boleh mendahului imam. Misalnya kita ruku sebelum imam ruku, itu tercela. Sujud sebelum imam sujud, itu tercela. Bangkit dari sujud sebelum imam bangkit, itu tidak boleh. Ya, itu dilarang dalam syariat. Adapun ketika mengucapkan amin, memang itu apa namanya? Fa'aminu. Ya, ucapkanlah amin sebagaimana aminnya imam. Bahkan dalam riwayat, siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, para malaikat pun hadir ketika kita salat, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Allah alam bissawab. Ada Bapak Seno. Ya. Assalamualaikum. Ya. Ada Bapak Seno. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Barakallah. Silakan Pak Seno. Iya. Dari Pak Seno Solo. Masya Allah, masya Allah. Silakan Bapak. Gini Ustaz, apakah kami termasuk jamaah yang dolim atau takmir yang dolim? Iya. kalau kita mengusir atau memindahkan pedagang samping depan masjid atau samping area masjid sesuai dengan SK atau surat edaran dari wali kota. Karena kelihatannya yang bersangkutan itu dikasih tahu merasa bandel, sehingga kami lapor ke Pak Lurah maupun ke Satpol PP, biar Satpol PP lah yang menangani. Nah, seperti itu apakah kami termasuk orang yang dolim? Karena dia gak cari makan, dia bilang kan sama-sama Islam, kok nggak boleh? Padahal nah, kita kan biasa berdasarkan ketertiban dan surat edaran dari wali kota. Baik. Saya kira itu dulu Ustaz jawabannya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya hukum asalnya kita apalagi dengan seorang muslim ya, hendaknya kita bisa mencari jalan keluar. Ya, jalan keluar dalam arti bagaimana masjid bisa menjadi pusat ibadah. Masjid pun bisa menjadi pusat ilmiah di mana ilmu disampaikan. Dan kenapa tidak kita mulai berpikir lebih luas bahwa masjid menjadi pusat perekonomian umat misalnya. Oleh karenanya saya lebih melihat bagaimana agar masjid dan para pedagang di sekitarnya bisa berkompromi agar bagaimana misalnya masjid tidak dirugikan karena nanti akan mendapatkan teguran dari pihak pemerintah. Tetapi di waktu yang sama pun kaum muslimin bisa memanfaatkan masjid dengan sebaik-baiknya. Itu saya rasa harus dipikirkan dengan baik. Apakah dibuat misalnya bagian tertentu di masjid, bukan di dalam, tidak boleh jual beli dalam masjid. Artinya di halamannya misalnya kita buat seperti ada ruang untuk dibuat ditata dengan rapi. Ini bisa dibicarakan. Misalnya di pagarnya agak dibuat dan mereka menyewa ke masjid di mana hasilnya dikembalikan kepada kaum muslimin. Saya rasa mencari jalan keluar agar masjid ini bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat itu jauh lebih maslahat, itu jauh lebih lebih baik. Dan di beberapa daerah masjid itu sudah menjadi sentral kegiatan masyarakat. Ada masjid-masjid yang bagus ya, kalau Bapak tentunya di Solo tidak jauh dari Jogja ya. Ada masjid yang sering kita dengar, Masjid Jogokarian dan lainnya. Itu mereka bisa menjadikan masjid ini bukan hanya semacam pusat ibadah, tetapi lebih dari itu masjid menjadi pusat ilmiah, pusat ekonomi, lalu pusat kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Ini yang saya rasa harus kita pikirkan ke depannya ya. Pikirkan ke depannya ya, apakah kita zalim misalnya ya, sebenarnya nanti masalah zalim atau tidak zalim itu kan definisinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau seandainya nanti sudah ada tempat yang ditentukan oleh Pemda atau oleh DKM sudah disediakan, tetapi dia melanggar mengganggu hak pemilik jalan, hak pejalan kaki, ya bisalah kita katakan sebagai satu perbuatan yang zalim. Tetapi kalau seandainya kita sudah menempatkan dia di tempat yang benar lalu kita usir dia, ya bisa zalim. Tapi kalau dia salah bahwa dia menghalangi jalan umum, orang tidak bisa lalu lalang dengan baik, lalu kita pindahkan. Saya katakan istilahnya pindahkan ke tempat yang lain, bukan istilahnya diusir. Disinilah pentingnya ada sinergi, koordinasi antara masjid yang merupakan milik umat dengan jamaahnya ya, bersinergi dan agar bisa sinkron dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dan kita mentaati pemerintah selama mereka tidak memerintahkan kita untuk maksiat. Allah alam bisawab. Ada Abu Nafan di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahal Abu Nafan? Alhamdulillah, kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Silakan Abu Nafan. Barakallahu fiik. Allah barik. Ustaz mau menanyakan tentang masalah masjid. Nah, karena mohon penjelasan tentang larangan, artinya tidak disukai lah memotong hewan kurban itu di dalam masjid, dalam area masjid, dalam artian karena dari ini jadi tidak bersih lah, jadi mengotori masjid seperti kayak gitu. Nah, semua penjelasannya aja yang pertama. Yang kedua berkaitan tadi masalah sholat Jumat. Kalau waktu sedang dibacakan khutbah, ada kalanya orang yang nggak paham, ada yang dia mengucapkan salam sambil nyodorkan tangan kepada kita. Itu yang pertama, bagaimana sikap kita. Yang kedua, suka ada itu Pak Ustadz apa, keropak keliling Pak Ustadz itu. Keropak keliling. Ya keropak, suruh ngisi apa, ya suruh ngisi sodako lah. Lewat depan kita, nah ini apa termasuk lagu juga, pasti seperti kayak gimana. Baik. Satu lagi apaan Pak Ustadz nih. Sebentar, nanti saya lupa pertanyaan Abu Afnan. Tadi yang penjelasan tentang masalah. Kalau namanya zikir itu artinya nggak terlalu luas terikat sama dalil seperti itu kalau zikir. Iya. Tapi kalau doa itu bisalah kita membuat doa seperti kayak gitu. Tapi kalau zikir katanya terbatas dengan dalil. Seperti contoh tentang kita apa doanya orang yang mau tidur diajarkan sama Nabi tentang sahabat Al-Bara bin Azib. Nabi mengajarkan Nabi Ika. Dan kan sahabat ini mengganti dengan Rasulika, kata Nabi lah, tetap Nabi Ika, seperti kayak gitu. Baik. Itu aja Pak Ustadz, syukur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya ada poin di penjelasan para ulama masalah kurban ya, bahwa yang paling utama adalah sahibul kurban menyembelih sendiri. Sahibul kurban menyembelih sendiri. Dan tentunya sebenarnya kalau kita bicara sahibul kurban menyembelih sendiri, artinya dikerjakan di rumah sebenarnya. Ya dikerjakan di rumah atau di sekitar rumahnya. Tidak harus di masjid. Ini yang membedakan saya lihat pelaksanaan kurban di Indonesia dengan di negara Timur Tengah. Yang kita lihat ya di sebagian negara Timur Tengah itu memang pemilik kurban ya mengurus kurbannya sendiri. Lalu mereka bagikan begitu kan. Kalau di kita di masjid ditaruh, dikumpulkan di masjid, walaupun ya sebenarnya gak ada masalah kan, bukan di dalam masjid, tapi di halaman. Kalau di dalam masjid ya nanti bisa mengotori, ya mengotori masjid, kotorannya, darahnya, dan lain sebagainya. Dan masjid, Allah katakan dalam Al-Quran, وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْآقِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. Bersihkanlah, sucikanlah rumahku ini untuk orang yang ruku, sujud, tawaf, dan yang lain sebagainya. Dan Nabi memerintahkan kita untuk membersihkan masjid. Ya, mewangikan masjid. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa yang mengagungkan syiar agama Allah maka itu alamat takwa. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Yang memakmurkan rumah Allah itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya bahwa kalaupun di masjid ya selama tidak mengotori di agak jauh ya di samping masjid di halaman itu tidak masalah. Kalau di dalam masjid tentunya itu berpotensi apa namanya mengotori kesucian masjid, maka dihindari atau tidak boleh dilakukan. Adapun yang permasalahan kedua tadi cukup banyak pertanyaan dari apa namanya Abu Naf'an masalah apa nama salaman ya kalau sekedar ada orang yang mengajak salaman ya kita salam aja. Misalnya ba'da shalah lalu ada orang yang mengajak kita bersalaman, ya gak ada masalah, salaman. Ya. Tetapi menjadikan salaman sebagai satu sunnah yang dikerjakan terus menerus ba'da shalah atau ba'da intiha adzikr, setelah selesai membaca zikir ini kita tidak tahu itu ada tuntunannya dari baginda Rasulullah SAW. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau. Apa yang datang dari beliau diambillah. Ya. Yang diajarkan oleh beliau kalau bertemu ya tidaklah dua orang mukmin lalu mereka bertemu keduanya mengucapkan salam lalu yatasofahan mereka salam-salaman kecuali dosanya diampuni. Tetapi secara khusus ba'da shalah kita tidak mendapatkan riwayat dari Rasul, dari para sahabat dan juga tidak disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, kitab-kitab fikih misalnya seperti kitab Matan Abi Suja atau kitab yang lebih luas dari ini banyak sekali lah kalau kita bicara fikih itu kita tidak mendapatkan hal-hal tersebut. Masalah zikir ya tentunya zikir ada zikir-zikir yang ma'thur. Ma'thur itu memang sudah ditentukan dari Nabi baik lafaznya misalnya zikir-zikir dalam sholat zikir-zikir di dalam haji. Haji kan banyak zikirnya ya. Ada zikir haji, ada zikir-zikir terkait dengan sholat, itu sudah tentu. Tentunya yang begitu-begitu hukum asalnya tidak kita ubah. Ya tidak boleh kita ubah. Tetapi ada yang sifatnya dia doa. Yang sifatnya doa ya tentunya dia lebih longgar. Ya, Allah berfirman ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku kabulkan umum. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, bahasa apapun silahkan, dia umum. Ya wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, aku ini dekat, aku kabulkan doa atau permintaan orang yang meminta. Liyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ya maka laksanakanlah perintahku, berimanlah kepadaku, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi ada dua. Kalau doa yang sifatnya doa ulmas Allah bebas. Doa yang sifatnya masalah itu permintaan, bebas, silakan minta. Ya. Adapun doa-doa yang sifatnya ibadah, du'aul ibadah, doa-doa yang memang sudah ma'thur, sudah ditentukan oleh Nabi lafaznya, waktunya, tempatnya, ini hendaknya kita komitmen dengan apa yang digariskan atau diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila membaca surah sajadah dalam sholat disunahkan sujud tilawah, bagaimana tata cara sujud tilawah dan bacaannya? Ya sujud seperti sujud biasa saja, ya. Apa namanya, sujud tilawah seperti sujud biasa satu kali. Ya, satu kali kita sujud sambil kita berdoa sajadah wajhiya lilladhi khalaqa sam'ahu wasaqqa basarahu min ghairi haulin wala quwatin. Ya, atau apa namanya, doa-doa yang lain yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti dia satu kali sujud, ya baik ketika kita sedang salat, kita mengikuti imam, ya enggak boleh kalau kita sendiri imam tidak sujud, kita sendiri tidak boleh. Itu mukhalafatul imam, tidak boleh. Tapi kalau imam sujud tilawah, kita sujud tilawah. Begitupun ketika kita membaca Al-Quran di rumah, atau membaca Al-Quran di rumah, lalu kita sampai di ayat-ayat sajadah, ya kita sujud satu kali, lalu bangkit. Ya, sujud satu kali, lalu bangkit. Allah alam bissawab. Ada Bu Ida di Palembang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Iya, Ibu. Mau tanya tentang sholat tahajud ini, Ustaz. Iya, Ibu. Yang bagusnya yang mana itu, Ustaz? Sholat tahajud itu apa? Jam 1 ke bawah atau jam 3 itu, Ustaz? Baik, itu saja, Ibu. Satu lagi, Ustaz. Baik. Bagaimana sholat duha itu batasnya jam berapa itu, Ustaz? Apa jam 9, apa jam 10 itu, Ustaz? Baik, itu saja, Ibu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bissawab ya. Waktu salat tahajud tentunya makin mendekati fajar ya, sekitar jam 3, jam 4 itu yang paling utama ya. Berdasarkan hadis bahwa baginda Rasulullah berkata inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian yanzilu ila samai dunya fi thulutsil akhir minal lail. Sesungguhnya Rabb kalian turun di sepertiga malam yang terakhir. Oleh karenanya ya yang bagus di sepertiga malam yang terakhir. Ya sepertiga malam yang terakhir ya sekitar jam 2, jam 3, jam 4 ya. Sekarang kan subuh jam 5 kurang 15 kurang lebih ya. Nah, itu kita jam 4 misalnya atau setengah 4 kita sholat tahajud, itu waktu yang mustajab. Waktu yang baik sekali, waktu yang utama untuk kita berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu sholat duha itu dari mulai naiknya matahari seukuran apa busur panah, atau kurang lebih sebenarnya kata para ulama 10 menit setelah tulu. Jadi kalau matahari sudah terbit tulu syams, maka tunggu sekitar 10 menit ya. Kalau yang kita bahas kemarin itu sekitar 10 menit atau 15 menit baru kita sholat duha, dan waktunya memanjang sampai menjelang sholat zuhur selama matahari belum tepat di atas kepala kita. Sebelum matahari tepat di atas kepala kita. Dalam hadis dikatakan bahwa waktu yang paling utama adalah ketika unta, anak-anak unta berdiri karena mulai kepanasan. Ya artinya ya kalau ibu mau jam 10, jam 11 ibu sholat duha itu masih diperbolehkan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat, apakah muntah manusia itu najis? Masya Allah, ini pertanyaan penting ya. Apakah muntah manusia itu najis? Allah alam bisawab ya. Allah alam bisawab, ini perlu kita perlu kita baca lagi. Tapi hukum asalnya dia sesuatu yang kotor. Tapi apakah dia najis? Ya, apakah dia dianggap seperti, kalau kotoran kan sudah dimakan keluar dari bawah. Kalau ini keluarnya dari atas. Yang saya tahu ulama khilaf dalam masalah itu. Apakah muntah itu sesuatu yang najis atau tidak? Mudah-mudahan nanti bisa kita bisa kita baca dulu pendapat para ulama tentang masalah muntah. Nanti coba kita sampaikan di kesempatan yang lain insyaallah. Baik. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bila kita tidak mendapatkan satupun ruku bersama imam, berarti kita harus menyempurnakan 4 rakaat. Tadi sudah kita baca dalilnya. Bagaimana niat kita? Apa niat? Awalnya niat Jumat. Ya, tetap niat Jumat tapi pelaksanaannya zuhur. Tadi dalilnya sudah disampaikan oleh beliau sebuah hadis ya. Tadi hadisnya beliau sampaikan bahwasanya di sini dikatakan man adraka ar-ruku minar raka'atil akhirah, barang siapa mendapatkan satu kali ruku di rakaat yang kedua pada hari Jumat maka tambahkan satu rakaat. Wa man lam yudrik ar-ruku minar raka'atil akhirah falyusalli zuhra arba'an, tetapi kalau tidak dapat ruku yang kedua maka salat zuhur 4 rakaat. Ya, ini riwayatnya ya. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan Rasulullah bersabda man adraka raka'atan minal jumu'ah faqad adraka shalah faqad adraka al-jumu'ah, barang siapa yang dapat satu rakaat dari salat Jumat maka dia sudah dapat salat Jumat. Berarti kalau enggak dapat satu rakaat dia menyempurnakannya zuhur walaupun niat awalnya dia salat Jumat. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Agus di Sukabumi, apakah ada tuntunannya setelah salat Jumat membaca surat Al-Fatihah kulhu sampai terakhir? Saya tidak tahu. Yang saya tahu setelah Jumatan sama membaca istighfar 3 kali Allahumma antas salam wa minkas salam seperti sebagaimana zikir-zikir ba'da shalah yang lainnya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Pak Nino di Jateng bertanya, benarkah kalau saya mengingatkan kepada takmir masjid agar tidak mengumandangkan murattal pada saat salat Jumat belum mulai padahal jamaah sudah pada datang di masjid untuk melaksanakan salat sunnah sehingga mengganggunya? Ayah, nggak ada masalah, diingatkan saja. Ya, diingatkan saja bahwa hendaknya kalau jamaah sudah mulai ramai di masjid, dimatikan saja murattalnya. Karena kan ada di antara mereka yang sedang baca Quran, ada di antara mereka sedang sholat dan lain sebagainya. Lebih baik diberikan ruang agar mereka bisa khusyuk di dalam melaksanakan ibadah-ibadah mereka. Ya. Tapi kalau itu misalnya sifatnya 1 jam sebelumnya dinyalakan murattal sebagai pengingat kaum muslimin agar mereka bersiap-siap, ya hukum asalnya enggak ada masalah ya. Allah alam bissawab. Pertanyaannya sudah habis alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.